بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala di Kitabul Iman. Di hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, beliau mengkhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya ke arah negeri Yaman dan mengatakan, ala innal iman hahuna, ketahuilah bahwasanya iman di sini. Dan nanti akan terlebih di riwayat Abi Hurairah setelahnya dengan lebih jelas pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul Yaman. Dan Nabi mengatakan, wa inna qaswata wa ghiradul qulub fil faddadin inda usuli adnabil ibil. Dan sesungguhnya al-qaswah, kekerasan, dan ghiradul qulub, dan kasarnya atau kerasnya hati itu ada pada al-faddadin, ashabul ibil, para pemilik unta yang banyak, yang mana mereka biasa mengangkat suara mereka, mengeraskan suara mereka ketika menggiring unta-unta mereka. Inda usuli adnabil ibil, orang-orang yang mengeraskan suaranya di pangkal ekor unta. Haitsu yatlu'u qarna syaitan, yang mana dari sana muncul qarna syaitan, dua tanduk syaitan. Fi rabi'ah wa mudhar, sekali lagi rabi'ah wa mudhar badal dari al-faddadin. Al-faddadin min Rabi'ah wa Mudhar. Dan nanti kita lihat di hadis setelahnya, haitsu yatlu qarna syaitan, isyarah ke ahlul masyriq. Nabi SAW ketika beliau di Madinah mengisyaratkan ke arah masyriq, ke arah timur Madinah, dan mengatakan, ala innal fitan hahuna, ketahuilah bahwasanya fitnah akan keluar dari sini. Haitsu yatlu qarna syaitan, dan daerah atau negeri yang berada di sebelah timur Madinah itu negeri Faris, negeri Persia, orang-orang Majus yang terkenal dengan kerasnya mereka terhadap tuntunan Islam dan menunjukkan kesombongan mereka dengan ajaran Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala hancurkan kerajaan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyurati dua raja dari kerajaan terbesar yang ada pada saat itu, yaitu raja Rom atau Romawi yang pusatnya di Syam, dan raja Faris itu Persia sekarang di Iran. Dan ketika datang surat Nabi SAW ke Raja Rum, itu ke Herakl, Herakl memuliakan surat Nabi SAW dan hampir saja beriman seandainya beliau, seandainya dia tidak terfitnah dengan kedudukannya, hampir beriman. Dan tapi dikarenakan lebih mencintai kekuasaan kerajaannya, maka dia tidak beriman. Tapi bersama dengan itu dia memuliakan surat Nabi SAW, sampai dia memanggil Abu Sufyan dan teman-temannya yang datang ke negeri Syam, yang mana Abu Sufyan pada saat itu masih dalam keadaan musyrik, dan bertanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia mengatakan, seandainya benar katanya apa yang dikatakan olehmu, ketika sudah mendapat jawaban-jawaban tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan menguasai apa yang ada di bawah kedua belah kakiku. Ini raja Rom, sehingga kerajaannya terjaga. Berbeda dengan raja Persia. Raja Persia ketika datang surat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyeru kepada Islam, justru dia merobek-robek surat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazzaqa di salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famazzaqallahu mulkah. Maka Allah pun menghancurkan kerajaan Persia. Terkenal dengan kekufurannya. Nabi mengisyarkan ke arah masyrik, yaitu ke arah negeri Persia, dan mengatakan innal qaswatal qulub fil fadadin, atau innal fitan hahuna, fitnah keluarnya dari sini. Dan nanti akan datang dengan lafaz yang lebih jelas, ra'sul kufri nahwal masyrik, karena Nabi ra'sul kufri, puncak kekufuran ada di daerah sini, arah sini, arah masyrik, arah masyrik. Dan juga seperti dikhabarkan oleh Nabi SAW, di akhir zaman Dajjal keluarnya dari arah masyriq tersebut, munculnya dari arah masyriq. Kita akan baca hadis setelahnya. Qala rahimahallahu ta'ala haddathana Abu Rabi' az-Zahrani qala anbana Hammad wa Hammad ibn Zaid قال حدثنا أيوب أيوب السختياني أيوب ابن أبي تميمة قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. محمد اسمه محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى إمام معروف dari kalangan tabi'in. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di hadis Abi Hurairah, jaa ahlul Yaman, telah datang penduduk negeri Yaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara sahabat yang masyhur dari kalangan ahlul Yaman adalah Abu Musa al-Asy'ari bersama rekan-rekannya Asy'ariyun. Mereka berasal dari Yaman. Kemudian Nabi memuji tentang orang-orang Yaman, hum araqu afidah. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Dan hati kalau sudah lembut, maka sangat mudah untuk menerima keimanan, menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sudah kita lihat hadis sahih Bukhari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqbalul busyara ya ahla madah." Baik, "Iqbalul busyara ya Bani Tamim." Ketika datang utusan Bani Tamim, Nabi mengatakan, "Iqbalul busyara ya Bani Tamim." Terima kabar gembira wahai Bani Tamim. Maka orang Bani Tamim mengatakan, "Qad basyartana ya Rasulullah fa'atina." Kata Rasulullah, "Engkau telah berikan kabar gembira kepada kami, maka berilah kami." Sampai diulang 3 kali. Kemudian datang orang-orang dari Yaman dan hadir di majlis tersebut. Nabi mengatakan kepada penduduk Yaman pada saat itu, "Iqbal busyara ya ahli Yaman." "Hina lam yaqbalha Bani Tamim." Katanya, "Terima kabar gembira wahai ahli Yaman," ketika Bani Tamim tidak mau menerimanya. Maka orang Yaman mengatakan, "Qabilna ya Rasulullah." Dan mereka mengatakan, "Ji'na linataqaqqah fid din." Kami datang untuk mempelajari agama. Kemudian mereka bertanya tentang awal hadal amr. Syahidnya sudah terlihat dari utusan yang datang saja, perbedaan antara Bani Tamim dengan ahli Yaman. Ahli Yaman langsung menerima busyara dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka datang kepada Nabi sallam dan mengatakan, "Ji'na linatafaqqah hadad din." Kami datang untuk belajar agama ini. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW. Dan di sini kata beliau, alaih salatu wassalam, al-iman yaman. Iman itu yaman. Wal hikmah ya, wal fiqh yaman. Dan fiqh itu al-faham fid din, itu yaman. Wal hikmah yamaniyah. Dan hikmah yamaniyah. Jadi iman, al-fiqh itu ilmu dan hikmah ada pada Yaman, ada di Yaman, yaitu ahlu al-Yaman. Pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ahlu Yaman pada saat itu. Kemudian riwayat setelahnya, qala haddatsana Muhammad Musanna, qala haddatsa Ibnu Abi Adi, qala hawa haddatsani Amr An-Naqid, qala haddatsana Ishaq ibn Yusuf Al-Azraq, كلاهما ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثني عمر الناقد وحسن الهلواني قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية. Sama dengan riwayat sebelumnya dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan telah datang kepada kalian ahlul Yaman, penduduk Yaman. Hum adhaf quluban wa araq afidah. Mereka adalah orang yang paling lemah dan halus hatinya. Tadi disebutkan oleh Nabi SAW ayat sebelumnya, araq afidah. Sebagai riwayat alyanu, mereka orang yang lembut hatinya. Dan disebutkan oleh ulama pesan pendapat tentang perbedaan al-qalb dengan afidah. Sebagian mengatakan sama. Al-qalb huwa fuad. Al-qalb huwa fuad. Al-qulub hiya afidah. Di sini untuk mentakid maknanya. Sekalipun maknanya sama. Mereka adalah orang yang paling lembut, paling halus hatinya. Sebagian mengatakan katanya kalau afidah itu pembungkus qalb. Dan boleh diketahui kalau qalb itu aslinya, mana aslinya, qalb itu jantung. Kalau diterjemahkan secara asli, qalb itu jantung. Tapi sudah biasa diterjemahkan qalb itu dengan hati, dengan hati. Jadi kalau qalb dengan fuad, bedanya katanya kalau fuad itu yang membungkus qalb dan qalb yang di dalamnya. Tapi banyak diartikan fuad huwa qalb dan qulub ya afidah. Sehingga sebagian mengatakan ini mimba bitakid. Mereka adalah orang-orang yang sangat lembut dan halus hatinya. Al-fiqh yaman wal hikmah yamaniyah. Sama dengan riwayat sebelumnya. Qala rahimahu wa ta'ala haddathna Yahya ibn Yahya. Qala qaratu ala Malik. An Abi Zinad. Abu Zinad wa Abdullah ibn Dakwan. Perhatikan sendiri yang besar nanti ditanya. Abu Zinad Abdullah ibn Dakwan. Ditulis. Adin, siapa nama Abu Zinad? Ahsanta. Anil A'raj. Ubaidur Rahman. Masmul A'raj. Abdurrahman ibn Hurmus. Ahsan. Santri besar harus perhatian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ra'sul kufri nahwal masyriq wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khayl wal ibil. Al-faddadin. Ahli al-wabar wasakinatu fi ahli al-ghanam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan ra'sul kufri nahwal masyriq. Sebagai riwayat Nabi mengisyar ke arah masyriq, ke arah timur. Dan beliau mengatakan ra'sul kufur, kata ra'sul puncak kekufuran itu di arah masyriq, di arah timur. Dan negeri yang dari arah timur Madinah itu negeri Persia. Negeri Faris, Persia. Yang mana negeri Persia merupakan negeri orang-orang Majus. Negeri orang-orang Majus, para penyembah api. Wal fakhr wal khuliyala fi ahli al-khayl wal ibil. Dan katanya sifat Al-fakhr, sombong, wal-khuyala, semakna sombong, congkak, besar diri, itu ada pada para pemilik kuda dan unta. Nah, sudah kita ketahui, unta serta kuda yang merupakan kekayaan dari hewan tunggangan yang paling besar bagi orang-orang Arab pada zaman tersebut. Ini juga menunjukkan fitnatul mal. Orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilapangkan harta, jika tidak disertai dengan keimanan, tidak disertai dengan ilmu, biasanya bisa menimbulkan sifat kibar, sifat sombong, merasa lebih dari orang lain dan meremehkan orang lain. Di sini juga para pemilik onta dan pemilik kuda merasa lebih dari yang lainnya. Dia memiliki kendaraan yang mewah pada saat itu. Onta dan kuda kendaraan yang mewah. Dan zaman sekarang tidak jauh. Kalau sekarang mungkin mobil atau sebisnya, orang yang memiliki mobil mewah merasa dia lebih dari yang lainnya. Kemudian kata beliau, al-faddadin ahlul wabar. Al-faddadin sudah kita sebut kemarin, para pemilik onta yang banyak, yang mereka biasa mengangkat suaranya ketika menggiring onta-onta mereka, ahlul wabar. Ahlul wabar kebalikan dari ahlul madar. Ahlul madar penduduk kota, ahlul wabar penduduk pedalaman. Wasakinatu fi ahlil ghanam, dan sifat sakinah, sifat tenang ada pada pemilik ghanam, pemilik kambing. Dan juga sudah disebutkan di pertemuan yang lalu, sebagian ulama mengambil istinbat tentang bagaimana asar dari mukhalafah, asar dari pergaulan. Manusia yang biasa bergaul sampai dengan hewan, jangan dengan manusia yang lain, sampai dengan hewan, itu mempengaruhi sifat orang yang bergaul dengan dengannya. Orang yang biasa mukhalafah, kehidupannya bersama ibil, maka terpengaruh dengan sifat ibil, sehingga muncul sifat al-fakhr wal-khuyala, sifat sombong. Dan sakinah ada pada ahlul ghanam. Sama, kita lihat bagaimana tenangnya kambing. Maka para penggembala kambing ketika bergaul dengan kambing, sifat tenang tersebut juga mempengaruhinya, sehingga dia memiliki sifat tersebut. Ini katanya hewan, apalagi manusia. Pasti saling mempengaruhi. Pasti saling mempengaruhi. Kita harus berhati-hati dari berteman dengan teman yang tidak baik. Qala wa hadatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah ibn Hujr wa Qutaybah ibn Sa'id wa ibn Hujr an Ismail ibn Ja'far an ibn Ayyub qala hadatsana Ismail qala akhbarni al-Ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-iman yaman wal kufru qibal al-mashriq was sakinatu fi al-ghanam wal fakhru war riya fil faddadin ahlul khail wal wabar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan al-iman yaman, iman itu adanya di Yaman. Pujian untuk penduduk Yaman pada saat itu, mereka sangat mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat mudah menerima tuntunan dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal kufru qibal masyriq, dan kekufuran katanya adanya di arah timur negeri Persia, arah timur Madinah. Was sakinatu fi ahlil ghanam, dan sifat tenang ada pada pemilik kambing. Wal fakhru wal riya fil faddadin, dan sifat fakhr sombong dan riya adanya pada faddadin, para pemilik unta ahlil khail wal wabar, pemilik kuda dan unta. Al wabar itu bulu onta. Dan juga ahlu wabar, aslinya ahlu onta tapi biasa diitlakan oleh orang Arab katanya kepada kebalikan dari ahlu madar. Ahlu wabar itu orang yang hidupnya dan tinggalnya di tenda dan khaimah, dan biasanya mereka berpindah-pindah. Qala wa haddathani Harmalah ibnu Yahya, qala anba'ana ibnu Wahab, qala akhbarani Yunus an ibni Shihab, qala akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fakhru wal khuyala fil faddadin ahlul wabar was-sakinatu fi ahlul ghanam. Sifat sombong dan khuyala congkak adanya pada faddadin ahlul wabar, pada pemilik unta. Was-sakinatu fi ahlul ghanam, dan sifat sakinah tenang ada pada pemilik kambing. Dan setelahnya terakhir yang kita ambil pada malam ini, qala wa haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi qala anban Abu Yaman Abdurrahman masmu Al-Hakam ibn Nafi Hasan an Shu'aib, qala Shu'aib Ami Hasan Shu'aib ibn Man ibn Abi Hamzah Shu'aib ibn Abi Hamzah wa Abu Hamzah ismuhu Dinar Shu'aib ibn Dinar Allah yubarik fi Ani Zuhri Abdurrahman qala Az-Zuhri, siapa namanya? Ahsan ta Muhammad ibn Muslim. Qala hadatsani Sa'id Musayyab anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala. Ami Abu Bakar, apa hubungan Sa'id ibn Musayyab dengan Abu Hurairah? Ahsan ta. Sa'id Musayyab menantunya Abu Hurairah. Beliau nikah dengan putrinya Abu Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'a ahlul Yaman hum araqu afidah. Nyebrang itu dia. Hum araqu afidah wa adafu quluban. Al-iman Yaman wa hikmatu Yamaniyah. Was-sakinatu fi ahlul ghanam wal fakhru wal khuyala fil faddadin ahlul wabar. Qibal matla'i syams. Qibal matla'i syams. Sama dengan hadis sebelumnya. Kita ambil saja sampai hadis Jabir, hadis terakhir yang berkaitan dengan materi ini. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib. Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abdullah bin Muhammad ibn Ibrahim. Abu Quraib Muhammad bin Ala. Qala haddatsana Abu Muawiyah wa Muhammad bin Khazim an al-A'mash wa Sulaiman bin Mihran an Abi Shalih wa Dakwan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum ahlul Yaman hum alyanu quluban wa araqu afidah al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah ra'su kufri qibal masyriq. Qala hadatsana Qutay ibn Sa'id wa Zuhair ibn Harb qala hadatsana Jarir al-A'mash bihadha al-isnad nahwa wa lam yadhkur ra'su kufri qibal masyriq. Qala hadatsana Muhammad Mustanna qala hadatsana ibn Abi Adi qala ha وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيالة في أصحاب الإبل وسكينة والوقار في أصحاب الشاء. شاء sama dengan guna ya musyah, sifat sombong dan congkak adanya pada pada pemilik unta, dan sifat tenang dan sakinah adanya pada si pemilik kambing. Hadis yang terakhir yang berkaitan dengan masalah ini, qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abdullah bin Al-Harith Al-Makhzumi an Ibn Jurayj wa Abdul Malik bin Abdul Aziz qala akhbarani Abu Zubair. Sekali lagi Abu Zubair namanya sama dengan Az-Zuhri Muhammad bin Muslim. Saya kalau Abu Zubair Muhammad bin Muslim ni tadrus. Anna Usamiya Jabir bin Abdullah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghiladu qulub wal jafa fi masyriq wal iman fi ahli al-Hijaz. Giladul qulub, kerasnya hati, wal jafa, sifat kasar adanya fil masyriq. Itu lagi yang maksud masyriq Madinah. Berada di orang-orang yang berada di timur Madinah, orang-orang Faris, itu Persia. Wal iman fi ahli al-Hijaz, dan iman adanya di ahlu al-Hijaz. Dan ini tidak bertentangan dengan riwayat sebelumnya ketika Nabi mengatakan iman ahlul Yaman, iman itu di Yaman, karena tidak ada pembatasan bahwa iman hanya di Yaman saja. Iman ada di Yaman, Dan itu benar. Dan di hadis yang lain di sini, wal iman fi ahli Hijaz, pujian untuk penduduk Hijaz. Maksudnya Hijaz dan Yaman dipuji oleh Nabi SAW dengan keimanan, dengan keimanan. Jadi tidak ada taruh. Dua-duanya benar. Dan kedua sebut pujian untuk ahli Yaman dan ahli Hijaz pada saat itu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.